Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fil din rahimanallahu iyyakum. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT dan semoga Allah SWT merahmati kita semua. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang pada kesempatan kali ini memberikan taufiknya untuk kita bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fid din, menambah keilmuan kita tentang perkara agama Islam. Ikhwan fiddin rahimanallahu iyyakum, bahwasanya perkara ilmu adalah perkara yang sangat penting di dalam syariat Islam. Agama Islam dibangun di atas ilmu, di atas cahaya ilmu, bukan dibangun di atas perasaan, bukan dibangun di atas kejahilan atau kebodohan, dan bukan dibangun semata-mata atas akal murni. Tapi agama Islam dibangun di atas cahaya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa agungnya permasalahan ilmu. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala dari Qais bin Katsir, qala qadima rajulun min al-madinah ala Abi Darda wa huwa bi Dimashq. Ada orang dari Madinah menyambangi Abu Darda, beliau sedang di Damaskus. Dari Madinah ke Damaskus, zaman dulu cuman ada tunggangan onta, atau keledai, atau jalan kaki yang bisa ditempuh berbulan-bulan ke Damaskus melewati padang pasir. Kemudian Abu Darda bertanya kepadanya, "Ma aqdamaka ya akhi?" Gerangan apa kiranya yang telah membuatmu datang ke Damaskus? Kemudian dia berkata, "Haditsun balagani annaka tuhadditsu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Yang membawaku datang ke Damaskus untuk bisa berjumpa denganmu, bahwasanya aku mendengar, mendapatkan kabar bahwasanya engkau membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang aku dengar itu datangnya darimu. Sebuah hadis, coba. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang jauh-jauh dari Madinah untuk mendengarkan langsung dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Darda berkata kepadanya, Ama jitu li haja, atau jangan-jangan engkau ada keperluan yang lain, ada urusan bisnis dan lain sebagainya. Dia katakan, "La, tidak ada urusan bisnis, tidak ada urusan yang lain-lain. Majitu illa fi talabi hadzal hadis." Aku datang cuma karena ingin memastikan hadis tersebut apa betul datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari engkau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan katanya-katanya, tapi apa betul hadis tersebut dari engkau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dia berkata, Abu Darda berkata, "Kalau begitu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sallakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaika la tada'u ajnitahataha ridan li talibil ilmi." Dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, yaitu maksudnya ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka niscaya Allah SWT akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan berikan dia taufik. Allah SWT akan letakkan dia di atas jalan menuju surga. Jadi satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan seorang kepada surganya Allah itu adalah dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu, ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada lain. Tidak mungkin seorang bisa masuk surga tanpa ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa masuk surga tanpa mengerti tauhid. Tidak mungkin seseorang bisa masuk surga tanpa terhindar dari syirik. Dan yang semua itu tauhid serta terhindar dari syirik tidak akan didapati oleh seorang hamba kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Wa innal malaika la tadau ajhiyataha ridan li talibul ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya dikarenakan ridha terhadap para penuntut ilmu. Malaikat pun ridha kepada mereka. Malaikat pun melindungi mereka. Malaikat pun menghormati mereka. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan orang yang alim, alim itu dzu ilmin, artinya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, itu dimohonkan ampun untuknya oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Luar biasa. Hatal hitan filma, sampai-sampai makhluk-makhluk air, ikan-ikanan di air, jenis ikan-ikanan di air, mohon-mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memiliki ilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, orang yang semangat dalam beribadah, perbandingannya dengan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah, itu perbandingannya bagaikan bulan, bulan purnama dibandingkan bintang gemintang yang lainnya. Kita lihat cahayanya. Cahaya bulan purnama itu membuat bintang-bintang yang lain itu menjadi redup. Ada cahaya tapi penerangannya tidak signifikan. Berbeda dengan bulan purnama, penerangannya itu luar biasa perbandingannya dengan bintang-bintang gemintang yang ada di sekitarnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berilmu itu memberikan penerangan, memberikan cahaya, menuntun dari kegelapan kepada cahaya, menuntun seseorang yang berjalan di atas cahaya agar tidak terjatuh ke dalam kejurang kebinasaan. Ya, sebagaimana orang yang beribadah ada cahaya, tapi cahayanya redup. Orang yang ahli ibadah tanpa ditopang dengan ilmu, cahayanya itu redup. Ada cahaya, tapi terbatas untuk dirinya sendiri. Redup. Sementara orang yang berilmu bagaikan bulan purnama yang menerangi dirinya dan menerangi sekitarnya. Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu, ulama itu kata jamak dari alim, alim, ulama. Orang-orang yang berilmu, ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewarisi, tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Iya, ini benar. Faktanya seperti itu. Bahwasanya nabi itu tidak mewarisi harta. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, innama syaral anbiya Inna ma'asyaral anbiya lam nuwarrits dinar wala dirhaman. Ma taraknahu shadaqah. Kami para nabi itu Allah sudah berikan ketetapan. Itu kalau meninggal dunia itu tidak mewariskan harta bendanya kepada keturunannya, tidak ada. Kepada ahli warisnya tidak ada. Ya, ma taraknahu shadaqah. Apa yang kami tinggalkan, apa yang para nabi tinggalkan daripada harta, itu sedekah untuk kaum muslimin. Sedekah untuk kaum muslimin. Ini kekhususan para nabi. Terus apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama nuwarits al-ilma." Yang kami wariskan innama warthul ilma, yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Ilmu yang mengantarkan seorang kepada keridhaan Allah dan menjauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia menuntut ilmu, mencari ilmu yang bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah, akhadha bihadzin wafir. Maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang luas sekali. Bagian yang sangat luas. Barang siapa yang ingin mendapatkan warisan para nabi, hendaklah dia bertafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimanallahu iyyakum, bahwasanya dikatakan ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang bisa menyembuhkan segenap penyakit. Maksudnya penyakit hati dengan berbagai macam bentuknya. Kesyirikan, kemaksiatan, ya, hasad, dengki, ya, iri, riya, ujub, itu kan penyakit hati, ya, yang bisa membinasakan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Dan dokternya, dokter hati, itu adalah orang-orang yang berilmu. Kejahilan itu penyakit, ya. Kesombongan itu penyakit, syirik itu penyakit. Semuanya bisa disembuhkan dengan ilmu. Semuanya bisa disembuhkan dengan ilmu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat daripada kebodohan itu adalah upaya seorang untuk bertanya tentang ilmu. Tentang ilmu. Jadi orang ingin selamat daripada kejahilan, kegelapan kebodohan, yaitu haruslah dia menuntut ilmu. Ditanya Imam Sufyan bin Uyainah tentang, wahai Imam, kabarkan kepada kami tentang keutamaan ilmu. Kemudian dia kasihkan satu keutamaan yang dengannya orang bisa berpikir. Dia katakan, alam tasma qaulahu hina bada'a bihi. Tidakkah engkau pernah mendengar Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fada'a bil amal fa'amara bil amal ba'da al ilmi. Kata Sufyan bin Uyainah, cobalah engkau perhatikan. firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dhanbik. I'lam itu kata perintah, fi'il amr, nanti akan kita pelajari. Ada namanya di dalam bahasa Arab fi'il amr, kata perintah. Allah memerintahkan untuk berilmu, ilmuilah, ketahuilah. Andahu la ilaha illallah. Ilmu alima ya'lamu ilman. I'lam. Ketahuilah sesungguhnya tiada zat yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbik. Kemudian memohon ampunanlah kepada Allah atas segenap dosamu. Di sini coba perhatikan. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, fa amara bil amal badal ilmi. Allah perintahkan orang untuk beramal setelah ilmu. Setelah dia berilmu. Artinya ilmu dulu baru beramal. Dari sini Imam Bukhari membuatkan bab di dalam kitabnya, kitab Sahih, bab al-ilmi qabla qawl amal. Bab ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Amal apa di sini? Amal yang paling mulia, yaitu la ilaha illallah. Mewujudkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Mewujudkan cabang keimanan yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Rasulullah SAW, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi apa? Adalah persaksian bahwasanya tiada zat yang diibadai dengan benar kecuali Allah SWT dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Di sini perkara yang paling mulia dalam Islam, bahkan perkara yang paling mulia di dalam kehidupan dunia ini adalah menegakkan tauhid. Bagaimana seorang menyerahkan peribadan hanya untuk Allah SWT dan menjauhkan diri dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang komprehensif, yang menyeluruh. Cabang-cabang ibadah, ibadah lahir, ibadah batin, ibadah perkataan, baik yang berupa perintah maupun menjauhi larangan, itu adalah ibadah. Itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berilmu dulu. Tidak bisa seorang mengatakan saya bertauhid, tapi dia tidak mengerti perkara tauhid itu seperti apa. Tidak bisa seorang selamat dari kesyirikan, padahal dia tidak tahu syirik itu apa, dan apa saja. Bagaimana seorang bisa menegakkan perkara keimanan yang paling tinggi cawangnya, tanpa ilmu? Makanya Allah perintahkan dulu, i'lam, ilmuilah, berilmulah terlebih dahulu. Ketahuilah bahwasanya tiada zat yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah SWT. Ya, yang padahal semua dakwanya para nabi dan rasul itu dimulai dengan tauhid. Tauhid pun perkara yang paling mulia tersebut hendaklah dibekali, dilandasi dengan ilmu. Ya, Rasulullah SAW terkala mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka satati ya Mu'ad, innaka satati qauman al-kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum al-kitab, maka hendaklah tatkala engkau berdakwah, ajak mereka pertama kali agar mereka mengucapkan, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tiada zat yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah SWT. Dan itu pun harus dilandasi dengan ilmu. Sehingga tidak akan dinilai di sisi Allah SWT amalan tanpa landasan ilmunya. Kemudian yang berikutnya, Allah SWT sebutkan bahwasanya ilmu adalah cahaya hati. Jadi sebagaimana seorang memiliki basar, basar itu penglihatan dengan mata kepala, Allah juga berikan kepada hambanya, hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya itu basirah. Basirah itu mata hati. Kalau mata kepala, dia melihat hal-hal yang kasat mata. Tapi kalau basirah, dia melihat sesuatu dengan mata hatinya. Dengan mata hatinya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya matanya tidak buta, mata kepala tidak buta, tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada-dada mereka, kalbu yang ada di dalam dada-dada mereka. Jadi Allah katakan yang buta itu hatinya, yang buta itulah hatinya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 Allah berfirman, apa may ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman wa'ama. Tidakkah orang yang tahu, orang yang tahu, lihat, orang yang tahu, orang yang berilmu, ya, ya'lam, ya'lam itu fi'il mudhari' dari ilmu. Ilmu itu masdar. Ya. Fi'il mudhari'nya tadi kan sudah tahu kita, fi'il amarnya i'lam. Fi'il mudhari'nya kata kerja kata kerjanya fi'il mudhari' itu ya'lam. Apa may ya'lam? Tidakkah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, wahai Muhammad, dari Tuhanmu itu adalah hak, sama seperti orang yang buta. Ya, lihat, sama seperti orang yang buta. Jadi Allah sebutkan jawabannya apa? Jawabannya tentu tidak sama. Orang yang mengetahui apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya adalah merupakan kebenaran yang mutlak, dengan orang yang tidak mengetahui, Allah katakan orang yang tidak mengetahui itu adalah orang yang buta. Orang yang melihat itu adalah orang yang melihat dengan mata hati, walaupun mata kepalanya buta. Makanya kita lihat betapa banyak para ulama itu yang buta mata kepalanya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di hatinya sehingga mereka bisa melihat dengan mata hatinya. Sampai sekarang saya Abdul Aziz Al-Usyai Mufti itu buta, saya Saleh Suhaimi yang kemarin datang itu buta, sebelumnya Mufti saya bin Bas buta. Ya, luar biasa. Dan banyak sekali kita lihat sejarah-sejarah ulama-ulama yang buta mata kepalanya, tapi Allah SWT berikan mata hatinya cahaya sehingga mereka, diantaranya kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, mereka hafal masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan fikih dan lain sebagainya, walaupun mata kepala mereka buta. Tapi Allah SWT berikan penerangan di hati-hati mereka sehingga mereka bisa melihat dengan mata hatinya, bisa melihat dengan mata hatinya. Kemudian juga bosnya ilmu itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Artinya orang yang jahil tidak takut dia kepada Allah SWT. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT? Yaitu dengan ilmu, dengan mengenal halal dan haram, dengan mengenal kebesaran Allah SWT, dengan mengetahui asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memunculkan rasa takut pada diri seorang hamba. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah takut kepada mereka dan takutlah hanya kepadaku saja kalau kamu benar-benar beriman. Artinya, siapa yang tidak takut kepada Allah, maka tidak ada iman di hatinya. Tidak ada iman di hatinya. Kemudian berikutnya, keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul-Nya. Dan ini juga perintah kepada umatnya untuk minta tambahan ilmu. Dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Jadi Rasulullah SAW diajari oleh Allah SWT untuk berdoa, minta tambahan. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, falau kana syai'un asraf minal ilmi la amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yas'alahu al-mazid minhu kama amara ay yastazidahu minal ilmi. Kata Imam Qurtubi, coba perhatikan ayat tersebut. Kalau sekiranya ada yang lebih mulia daripada ilmu, ada yang lebih afdhal dan lebih utama daripada ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul-Nya, Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk minta tambahan. Sebagaimana Allah perintahkan nabinya untuk minta tambahan ilmu. Tapi kan tidak ada. Dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, di dalam Al-Quran, tidak ada Allah perintahkan Rasul-Nya untuk minta tambahan selain tambahan ilmu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perkara yang paling mulia yang ada di muka bumi ini adalah ilmu. Ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, sehingga Rasulnya Allah SWT menuntun Rasulnya untuk berdoa dengan doa ini, minta tambahan ilmu. Ya. Makanya kita tahu di antara doa yang sering dibaca Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Minta tambahan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Tidak ada. Bisa dilihat satu persatu ayat di dalam Al-Quran, tidak ada Allah perintahkan, Allah bimbing Rasulnya untuk minta tambahan harta, tidak ada. Untuk minta tambahan kekuasaan, tidak ada, tidak ada. Walaupun minta tambahan harta ada kebaikan. Harta kan bisa digunakan untuk kemaslahatan, untuk menolong fakir miskin, untuk berjihad di jalan Allah SWT dan seterusnya. Ya, tapi kenapa Allah SWT cukup memerintahkan Rasulnya untuk minta tambahan ilmu? Artinya, kalau sekiranya Rasulullah SAW adalah orang yang paling berilmu tentang Allah SWT, orang yang paling alim Rasulullah SAW, tetap Allah perintahkan kepadanya untuk minta tambahan ilmu. Artinya, apalagi orang yang selain Rasulullah SAW. Ya, tidak ada kata puas dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata cukup dalam menuntut ilmu, tidak ada. Ya, tidak ada seperti itu. Di dalam agama Islam, tidak ada orang yang merasa cukup dengan ilmunya, tidak ada. Merasa puas dengan ilmunya, tidak ada. Ya, sebagaimana tidak ada di dalam Islam orang yang merasa puas dengan keislaman dan keimanannya. Itu hanya orang-orang munafik yang merasa puas dengan keimanannya. Ya. Jadi seorang mukmin itu orang yang tidak pernah merasa puas dengan keimanan dan keilmuan yang dia miliki. Masih merasa jauh dari keimanan yang sempurna. Sebagaimana dia juga merasa jauh daripada keilmuan yang sempurna. Ya, orang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kamu itu diberi ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit saja. Artinya siapapun dia orangnya, pasti apa yang dia tidak ketahui lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh salah seorang anaknya, sampai kapan kita ini menuntut ilmu? Ya. Sampai kapan? Ya. Perasaan tidak ada berhenti-hentinya kita menuntut ilmu. Padahal itu sudah bisa dikatakan orang yang paling alim di zamannya. Sampai kapan kok tidak habis-habisnya kita menuntut ilmu? Dikatakan bahwasanya menuntut ilmu, dia katakan minal mahbara ilal makbara. Sampai mati, seorang tidak boleh merasa puas dengan ilmunya, seorang tidak boleh berhenti dalam menuntut ilmunya. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia miliki daripada waktu luang dan usahanya. Ini dalil yang jelas menunjukkan betapa mulianya perkara ilmu. Sehingga Allah SWT tidak perintahkan Rasulnya untuk minta tambahan di dalam Al-Quran kecuali satu saja, yaitu minta tambahan ilmu dalam firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilman. Kemudian yang berikutnya dari keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu jihad yang paling afdol. Ilmu itu adalah jihad yang paling afdol. Ilmu jihad yang paling afdol. Ini poin yang ini, poin keutamaan bahwasanya ilmu adalah jihad yang paling afdol. Ini kalau dipahami oleh orang-orang yang teror sana teror sini berdalil dengan jihad, kalau mereka pahami poin ini, mereka akan fokus dengan ilmu sebelum apa yang mereka katakan daripada jihad, yang ternyata itu pun salah kaprah dalam memahami jihad. Jadi jihad yang paling afdol adalah menuntut ilmu. Ilmu itu adalah jihad yang paling afdol. Jihadnya para nabi dan rasul. Jihadnya para nabi dan rasul. Buktinya apa? Buktinya Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 51-52. Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah berfirman yang artinya, kalau kami berkehendak, telah kami utus pada masing-masing negeri seorang yang memberikan peringatan, yang memberikan peringatan, maksudnya seorang nabi. Fala tuti'il kafirin, janganlah engkau wahai Rasul mentaati atau mengikuti orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, dan jihadilah mereka, tegakkanlah jihad kepada mereka dengannya, bihi, hi, bil Quran, dengan Al-Quran. Allah katakan jihad dengan Al-Quran, jihad dengan menjelaskan ayat-ayat Allah, itu adalah jihad dan kabiro, jihad yang terbesar. Ya, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, dia katakan fahadha jihadun lahum bil Quran, ini adalah jihad terhadap orang-orang kafir dengan Al-Quran. Wa huwa akbarul jihadain, jihad dengan Al-Quran, jihad dengan ilmu, jihad dengan kalamullah, itu adalah jihad yang terbesar. Jihad terhadap orang-orang kafir, juga jihad terhadap orang-orang munafiqin, juga jihad terhadap orang-orang munafiqin, ini dari masa ke masa akan terus ada. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat akan terus ada. Dan bahayanya lebih bahaya daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir, mengaku kafir. Mengaku kafir, non-muslim. Orang-orang munafikin, itu lebih berbahaya. Sehingga Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfar minan nar. Bahwasanya orang-orang munafikin, itu di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tidak secara selintas, tidak beda dengan kaum mukminin. Sholat, sholat. Haji, haji. Jihad bahkan, ikut jihad. Tapi mereka menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Ya. Mereka, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada kecenderungan-kecenderungan. Ya. Terkala mereka lebih mencintai orang-orang kafir dibandingkan orang-orang mukmin, itu salah satu cirinya. Ya. Terkala mereka sedih kaum muslimin menang atas kaum kafirin, dan justru mereka senang kalau kaum mukminin itu tertindas. Ya, itu di antara ciri-ciri orang-orang munafikin. Dan orang-orang munafikin itu jihadnya mau tidak mau itu dengan Al-Quran, dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, waghlud alaihim. Wahai nabi, berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin, dan tegaslah terhadap mereka. Kita tahu bahwa jihad terhadap orang-orang munafiqin itu dengan Al-Quran. Dibongkar syubhat-syubhatnya, kerancuan-kerancuan mereka berpikir. Ya. Orang-orang munafikin sangat banyaknya di zaman sekarang. Ya. La ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu masa, pasti masa setelahnya lebih buruk daripada masa sebelumnya. Dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan kemunafikan. Semakin lama pasti semakin banyak munafik. Itu orang-orang yang orang-orang yang menampakkan keislaman, yang mengaku kami muslim, tapi mereka mengajak kepada kekafiran, mengajak kepada pemurtadan, mengajak kepada perkara-perkara yang berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal maksud anna sabilillah hiyal jihad wa talabul ilmi wa da'watul khalq bihi ilallah ta'ala. Maksudnya ya, jihad di jalan Allah SWT di sini adalah jihad dengan talabul ilmi, mengajak manusia, mengajak sesama hamba-hamba Allah SWT ke jalan Allah SWT, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam keutamaan yang berikutnya, keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya ilmu itu adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah berikan, Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan berikan kefaqihan dalam agama. Artinya, barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan padanya, maka Allah tidak akan faqihkan dia dalam permasalahan agama. Artinya, indikasi, ciri-ciri orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yaitu Allah mudahkan dia dalam hal thalabul ilmi. Terkala Allah sudah menggerakkan hati seorang hamba untuk menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah yang serta cabang-cabangnya, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan Allah kepada seorang hamba. Tapi tatkala seorang hamba terus dihalangi, tidak digerakkan hatinya untuk talabul ilmi, berarti segeralah dia curiga, jangan-jangan Allah SWT tidak menghendaki kebaikan kepadanya. Jadi tanda-tanda kebaikan seorang hamba, sejauh mana dia mencintai ilmu dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapat ilmu tersebut. Itu tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri-ciri kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi tidak ada lain. Jadi salah kaprah kebanyakan manusia, kebanyakan orang mengukur anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang kasat mata. Dengan hal-hal yang kasat mata. Itu salah kaprah. Padahal hakikat kebaikan itu adalah sejauh mana seorang hamba diberikan taufik oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu. Itu bukti kebaikan Allah SWT kepada seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Inna allaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman lam yuhib, wa lam yu'tid din illa liman yuhib." Allah SWT menganugerahkan kenikmatan duniawiyah apapun wujudnya, kesenangan duniawiyah apapun wujudnya, kepada orang yang Allah cintai maupun kepada orang yang Allah tidak cintai. Tapi Allah SWT tidak akan menganugerahkan ilmu din, agama ini, kecuali kepada orang yang Allah SWT cintai saja. Ya Ikhwan fil din rahimanallahu iyakum, terlalu banyak keutamaan-keutamaan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW sebutkan di dalam sunnah-sunnahnya. Tapi saya rasa itu sudah cukup menunjukkan betapa agungnya perkara ilmu ini. Kemudian yang berhubungan dengan permasalahan kita, yaitu ilmu yang berkaitan dengan bahasa Al-Quran dan Sunnah. Bahasa Al-Quran dan Sunnah, yaitu bahasa bahasa Arab. Bahasa Al-Quran dan Sunnah itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Perancis. Bahasa Al-Quran dan Sunnah itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Ikhwan fil din, rahimanallah iyakum. Bahasa Arab dari zaman sahabat itu, sahabat sudah memberikan peringatan-peringatan. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, serta meninggal dalam keadaan beriman. Dari zaman sahabat itu mereka sudah wanti-wanti untuk betul-betul belajar bahasa Arab. Padahal mereka orang Arab dan berbahasa Arab. Mereka sudah wanti-wanti. Ya. Karena apa? Karena sebentar lagi akan ada orang-orang ajam, orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Jadi percampuran budaya. Sehingga apa? Mereka ada yang dari Romawi berbahasa Romawi, campuran Yunani berbahasa Yunani, campuran Persia berbahasa Persia, akhirnya masuk ke dalam kaum muslimin, bercampurlah. Nah, ini para sahabat Rasulullah SAW sudah mengingatkan untuk mempelajari perkara tersebut, untuk meletakkan kaedah-kaedah dalam berbahasa Arab, jangan sampai lepas dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini adalah mukjizat dari Allah SWT. Artinya bahasa, satu-satunya bahasa yang terjaga tata bahasanya ribuan tahun dan sampai hari kiamat. Selama Al-Quran masih ada di muka bumi ini, selama itu pula bahasa Arab akan terjaga dari kerancuan-kerancuan. Jadi orang kafir itu salah satu metode yang paling ampuh untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, yaitu dengan menjauhkan anak-anak kaum muslimin dari bahasa Arab. Ya. Menjauhkan anak-anak kaum muslimin dari bahasa Arab. Itu adalah cara paling ampuh. Semakin jauh dari bahasa Arab, semakin jauh daripada Islam. Kenapa? Akan semakin jauh daripada Al-Quran. Akan semakin jauh daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena yang paling jelas, Al-Quran dan Sunnah itu bahasa Arab. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber agama ini adalah bahasa Arab. Maka suatu hal yang tidak layak sama sekali kalau sekiranya orang yang mengaku memiliki bersumber berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian dia tidak paham bahasa Arab. Itu sangat disayangkan sekali. Katanya seorang Muslim yaitu orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah tidak akan dipahami dengan seutuhnya tanpa memahami bahasa Arab. Iya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 195. Ya. Bilisanin Arabiyyin mubin. Bahwasanya Al-Quran itu dengan lisan Arab yang jelas dan gamblang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. dikatakan oleh Imam Abul Husain Ahmad bin Faris yang meninggal pada tahun 395 Hijriah, berarti sekitar 1000 tahun yang lalu, beliau berkata, apa kata beliau? Falamma khassa jalla thana'u al-lisan al-arabi bil bayan ulima anna sa'ir al-lughat qasiratun anhu wa waqi'atun dunahu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pujiannya terhadap Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an itu dengan lisan Arab yang jelas, datang dengan jelas, kita tahu bahwasanya seluruh bahasa itu tidak setanding dengan bahasa Arab. Seluruh bahasa jauh di bawah bahasa Arab kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasa Arab itu dikatakan dia sebagai miftah Al-Quran wa Sunnah. Ya. Dia adalah kuncinya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena seorang tidak akan bisa memahami seluk-beluk Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab yang keterkaitannya tidak bisa dilepaskan. Jadi bahasa Arab akan terjaga selama Al-Quran itu terjaga. Karena ulama bahasa Arab, ulama-ulama yang mendalami bahasa Arab itu menjadikan Al-Quran sebagai sumber landasan utama kaedah-kaedah bahasa Arab. Jadi kaedah-kaedah bahasa Arab itu sumber utamanya adalah dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu dinukil lafal per lafal, kalimat per kalimat, huruf per huruf dari Rasulullah SAW, dari Allah SWT. Kata per kata, huruf per huruf. Tidak boleh dengan makna saja. Tidak boleh dengan yang penting maknanya sama. Tidak boleh. Tapi harus persis harokatnya, hurufnya, makhrajnya harus sama, tidak boleh berubah. Ini selama Al-Quran terjaga, selama itu juga bahasa Arab akan terjaga. Makanya ada riwayat yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum. Dia ingatkan, dia tahu betul betapa pentingnya bahasa Arab. Dia katakan, belajarlah bahasa Arab. Ini dia bukan bicara dengan orang Indonesia atau orang Prancis, bukan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berbicara di hadapan para sahabat, para tabi'in yang mulia. Ta'allamul Arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab dengan seksama. Artinya orang Arab pun diperintahkan untuk belajar bahasa Arab. Diperintahkan untuk belajar bahasa Arab, tata bahasa Arab, terutama ilmu nahwu. Fa innaha min dinikum, karena itu bagian daripada agama kalian. Jadi bukan cuma sekedar paham percakapan, bukan, tapi paham juga tata bahasa Arab. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berbicara dengan orang-orang Arab di hadapannya, belajarlah bahasa Arab. Bukan mereka tidak paham bahasa Arab, mereka paham. Tapi ilmu bahasa Arab itu ada ilmu yang sangat luas, yang memiliki kaedah-kaedah, dan pelajarilah kaedah-kaedah tersebut. Dia katakan kepada Abu Musa al-As'ari, amma ba'du, tafaqahu fi sunnah, tafaqahu fil arabiyyah, wa aribul quran, fa'innahu arabi. Pelajarilah sunnah, pelajarilah bahasa Arab, dan a'ribul Quran, jelaskanlah Al-Quran. I'rab, a'ribul Quran, jelaskan bahasa Arab dengan sejelas-jelasnya, karena makna i'rab itu al-bayan. Fa'innahu arabi, karena sesungguhnya Al-Quran itu arabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Jadi selama Al-Quran itu berbahasa Arab, selama itu pula kita diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Siapa yang kepingin paham Al-Quran, ya pahamilah bahasa Arab. Kecuali suatu saat Al-Quran itu sudah bukan bahasa Arab lagi, sehingga kita tidak perlu berbahasa Arab. Tapi selama Al-Quran itu berbahasa Arab, disitulah kita wajib berbahasa Arab. Kita wajib mempelajari bahasa Arab. Dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala tatkala mengomentari perkataan Al-Mubarrid, salah seorang ulama Ahlun Nahu, dia berkata, wa idza talabta minal ulumi ajallaha fa ajalluha indi muqimul alsuni annahu yabsutu min lisanin alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani wa idza talabta minal ulumi ajallaha fa ajalluha indi muqimul alsuni. Ilmu nahu itu ilmu yang meluruskan lisan-lisan yang terbelenggu, lisan-lisan yang tidak fasih. Dan seseorang akan menjadi mulia apabila dia tidak salah dalam berkata-kata menjelaskan apa yang dia maksudkan dalam bahasa Arab. Ini maksudnya. Kalau engkau mencari ilmu, maka ilmu yang paling afdol menurutku adalah ilmu yang meluruskan lisan. Maksudnya ilmu bahasa Arab. Dikatakan Syekh Abdul Bakar Abu Zaid, qauluhu al-jalalahuna fi qaulihi ajalluha nisbiya ila ulumil alah wallahu alam. Ya. Maksudnya di sini ilmu yang paling mulia di sini, kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid menjelaskan perkataan Al-Mubarrid, itu yang paling afdol dibandingkan ilmu-ilmu alat yang lainnya. Ilmu alat itu kan ada macam-macam. Ya. Ilmu alat itu ilmu bahasa Arab, nahu, terutama nahu, ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, mustalah dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Ya. Ini yang paling afdol, yang paling utama adalah ilmu bahasa Arab, ilmu nahu. Karena tidak mungkin seorang ujuk-ujuk tahu-tahu belajar usul fikih tanpa dia belajar bahasa Arab. Tidak mungkin dia akan maksimal belajar ilmu hadis tanpa dia belajar bahasa Arab. Kalam la imma, perkataan ulama dalam mustalah hadis, perkataan ulama dalam kutubur rijal, semuanya pakai apa? Semuanya pakai bahasa Arab. Yang diterjemahkan dalam kitab hadis itu mungkin baru 0,0 sekian persen saja yang dapat diterjemah, yang sudah diterjemahkan. Sekian ribu jilid itu masih dalam bahasa Arab. Mana ada orang yang menerjemahkan Sara'il al-Tirmidzi? Enggak ada. Ya. Mana ada orang yang menerjemahkan Tarikh Kabir Imam Bukhari? Tidak ada. Ya. Itu semuanya dalam bahasa Arab. Bagaimana mau masuk ke dalam ilmu hadis tanpa orang belajar bahasa Arab? Bagaimana orang mau masuk ke dalam ilmu usul fikih tanpa orang belajar bahasa Arab? Padahal usul fikih asalnya itu adalah kuaid-kuaid berbahasa Arab. Ya. Umum, mutlak, dan lain sebagainya. Ya, itu dalam bahasa Arab. Jadi ini penting seseorang dalam memulai. Ya. Dalam memulai mempelajari ilmu-ilmu alat, yaitu dengan mempelajari ilmu bahasa Arab, terutama ilmu nahu. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, innallaha lamma anzala kitabahu bil lisanil arabi, terkala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan apa? Dengan bahasa Arab. Bil lisanil arabi Wa ja'ala rasulahu muballighan anhul kitab wal hikmah bilisanil arabi. Dan Allah jadikan rasulnya juga menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan sunnah dengan apa? Dengan bahasa Arab juga. Al-Qur'an bahasa Arab, rasul menjelaskan Al-Qur'an juga dengan bahasa Arab. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Menjelaskan makna-makna atau menjabarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dengan bahasa Arab. Waja'ala sabiqina ila hadzal din mutakallimina bihi. Ditambah lagi, Allah jadikan orang-orang terdahulu yang beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa? Siapa maksudnya? Para sahabat Rasulullah. Sabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar. Mereka berbicara dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya, Al-Quran semakin sempurna dipahami dengan memahami As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah akan semakin sempurna dipahami dengan pemahaman siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang langsung melihat wahyu turun kepada Rasulnya. Konteks, oh ini turun kepada siapa, oh ini ahli apa, oh ini kejadiannya seperti apa. Tahu mereka. Itu para sahabat. Para sahabat berbicara dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Walam yakun sabilun ila dabtid din wa ma'rifatihi illa bidabt hadal lisan. Dan tidak mungkin, tidak ada jalan. Tidak ada jalan untuk mengenal agama dengan seutuhnya, menjaga agama dengan seutuhnya, kecuali dengan mempelajari dan memahami seutuhnya bahasa Arab ini. Sorat ma'rifatu minad din. Sorat ma'rifatuhu minad din. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab itu bagian daripada agama mutlak. Wa aqrabu ila iqamati syari'id din, dan orang yang ingin menegakkan syiar-syiar agama itu jalan yang paling tepat dan paling cepat serta paling dekat, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Ya. Ingin memperjuangkan Islam ini lewat bahasa Arab. Dimakmurkan ini bahasa Arab. Ya. Dimakmurkan bahasa Arab. Kaum muslimin dibuat mereka mencintai bahasa Arab. Kaum muslimin dibuat mereka memahami bahasa Arab. Sepertinya semestinya jangan sudah mulai besar, dari kecil sudah harus bisa bahasa Arab. Dari sebelum baligh. Dari sebelum baligh sudah semestinya kaum muslimin itu harus bisa bahasa Arab. Karena dia mau sholat. Sholat pakai bahasa apa? Bahasa Sunda? Bahasa Jawa? Atau bahasa Palembang? Bahasa Arab. Sholat itu loh. Perkara yang paling penting, yang paling urgen, yang dilakukan oleh seorang hamba setiap harinya. Kan tidak boleh kalau pakai bahasa Batak atau bahasa Jawa di dalam sholat. Artinya, hal yang daruri. Hal yang sangat darurat. Penting sekali semenjak dia, kata Rasulullah SAW, Alimu abnakum as-salafis sabak. Ajarilah anak kalian. Dalam riwayat, muru awladakum as-salafis sabak. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Artinya ketika itu sudah dibimbing untuk bisa paham dan mempelajari bahasa Arab. Supaya mereka tuh sholat nyambung. Ya, sholat itu bukan seperti baca mantra. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berkesan sama sekali. Padahal dari Al-Fatihah, dari takbir Allahu Akbar, dia sudah harus meresapi apa makna Allahu Akbar. Ketika dia baca doa istiftah, dia juga harus menyelami, menghayati apa yang terkandung dalam doa istiftah tersebut. Ketika baca Al-Fatihah, yang dia rukun daripada rukun sholat, dia juga harus memahaminya. Bagaimana mungkin dia sholat dari kapan umur sampai sekarang dia tidak paham apa yang dia baca. Dia tidak paham ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan munajat. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, orang yang salat itu yunaji rabbah, bermunajat, mengajak, bercakap-cakap dengan lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bermunajat. Ya. Bagaimana mungkin seorang bisa bermunajat kalau dia tidak paham apa yang diajak bicara? Ya. Tidak tahu. Tidak mungkin orang mengajak bercakap-cakap, ya. Orang yang tidak paham dengan apa yang kita ucapkan, atau kita tidak paham apa yang kita omongkan. Kita punya keperluan kepada Allah SWT. Kita punya keperluan kepada, kita punya hajat, misalnya kita punya hajat kepada atasan, kepada orang tua kita. Kita sampaikan, tapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Kan tidak pas sama sekali. Ya? Seperti itu. Jadi, perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwasanya kaitannya bahasa Arab dengan akidah, kaitannya bahasa Arab dengan Al-Quran dan Sunnah, itu hal yang sangat kuat yang tidak bisa terlepaskan. Iya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Islam. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Rasulullah SAW. Bahasa para sahabat Rasulullah SAW. Bahasanya para tabi'in. Bahasanya para atba' tabi'in. Khairul nasi qarni tumaladina ilunahum tumaladina ilunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia di zamanku, kemudian setelahnya di zaman Rasulullah ya para sahabat, kemudian setelahnya para tabiin, kemudian setelahnya para atba' tabiin. Para sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman. Para tabiin, orang yang beriman kepada, orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah, kemudian mereka beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan iman. Para atba' tabiin, orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Ya, masih ada bau-baunya. Masih ada bau-baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Makanya tatkala seorang memberikan waktunya untuk memahami bahasa Arab, berjuang untuk memahami bahasa Arab, itu berarti dia berjuang terhadap dirinya sendiri untuk menegakkan akidah. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah terlalu jauh menegakkan akidah kaum muslimin, enggak usah menegakkan akidah yang ada di dalam hatinya itu sebelum dia menegakkan akidah kepada orang-orang di sekitarnya. Dia berusaha untuk menegakkan akidah di dalam hatinya. Semakin kuat, maka akan semakin kuat yang ada di dalam hatinya. Dikatakan oleh Imam Ar-Razi, lamma kana al-marja fi ma'rifati syar'ina ila al-Qur'an wal akhbar. Setelah kita tahu bahwasanya rujukan, patokan dalam memahami syariat Islam itu kepada Al-Qur'an dan kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Sunnah. Dan mereka datang, dua-duanya datang, Al-Quran datang, Sunnah datang dengan bahasa Arab. Kana al-ilmu bi syar'ina mauqufan al-ilmu bi hadhil umur. Dari sini kita tahu, tidak mungkin seseorang memahami Islam, memahami iman, tanpa memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin seseorang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan seutuhnya, tanpa memahami bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah. Bahasa Quran dan bahasa Sunnah itulah bahasa Arab. Wa ma la yatimmul wajibul mutlaq illa bihi wa kana maqduran lil mukallaf wajib. Dan tidaklah sempurna suatu kewajiban yang mutlak kecuali dengan perkara tersebut, dan perkara tersebut sanggup dikerjakan oleh seorang hamba yang mukallaf, maka perkara tersebutlah perkara yang wajib. Jadi selama seseorang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami Al-Qur'an dan Sunnah, memahami Islam, maka dia harus memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Terkala seorang diperintahkan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia juga harus berusaha untuk memahami bahasa Arab selama dia mampu. Semua orang yang berakal mampu untuk memahami bahasa Arab. Tidak perlu IQ yang tinggi-tinggi amat, standar saja bisa kok. Agak jongkok aja masih bisa. Lihat aja orang Arab tuh bisa bahasa Arab. Iya kan? Iya. Nah, ini kesempatan. Mumpung Allah SWT berikan waktu kita, maka kita berazam untuk betul-betul paham bahasa Arab. Tidak ada yang sulit di dalam bahasa Arab. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, walaqad yassalna al-Qur'ana lidzikir fahal mim mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai zikir. Fahal mim mudzakir. Apakah ada gerangan orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya orang yang belajar dengan sungguh-sungguh akan Allah akan mudahkan. Allah SWT akan mudahkan. Jadi seorang ikhlas dalam belajar bahasa Arab, insya Allah Allah akan mudahkan. Tidak lama-lama orang tekun dalam bahasa Arab, insya Allah dalam hitungan beberapa hari atau beberapa bulan, dia akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini terutama lagi, kan kita tidak sampai mentok di bahasa Arab kan. Kalau sekiranya Allah berikan kita kemudahan untuk memahami bahasa Arab, diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kan tidak sampai mentok bahasa Arab kan. Pasti kita kepingin memahami tafsir, kita kepingin memahami akidah, kita kepingin memahami ilmu hadis. Iya kan? Ya, berazam seperti itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man tabahhara fin nahu ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang mendalami ilmu nahu, maka dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemudahan terhadap semua cabang-cabang ilmu. Maksudnya ilmu apa? Ilmu Islam. Ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, man tabahhara fin nahw. Barang siapa yang mendalami ilmu bahasa Arab, terutama ilmu nahw, maka dia akan diberikan petunjuk, dia akan mendapat petunjuk terhadap semua cabang-cabang ilmu. Jadi tidak benar ada orang mengatakan bahasa Arab itu sekali lewat saja. Enggak bisa sekali lewat. Kecuali kalau pengen mempelajari Al-Qurannya sekali lewat. Kalau pengen belajar Al-Quran sekali lewat, dia belajar bahasa Arab sekali lewat. Tapi siapa yang pengen memahami Al-Quran dan Sunnah dengan seksama, dia harus seksama juga mempelajari bahasa Arab. Akibatnya fatal kalau separuh-paruh. Akhirnya paham Al-Quran dan Sunnah juga separuh-separuh. Mending tidak paham sama sekali kalau pahamnya cuma separuh-separuh. Karena dia akan, kalau orang yang paham separuh-separuh kan, berarti dia lebih banyak menyesatkan daripada di atas kebenaran. Maka ikhwan fiddin, rahimanallah iyakum, dari sini kita lihat bagaimana para ulama betul-betul memperhatikan ilmu bahasa Arab ini, betul-betul berpesan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk mempelajari bahasa Arab dengan seksama. Tapi Mungkin ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya kira apa yang kita sampaikan itu cukup sebagai motivasi kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, terutama ilmu alatnya yaitu ilmu bahasa Arab. Ya. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.